berjanji di suatu masa berjumpa lagi. Bila berpisah, jangan kau lupa kenang diriku selamanya. Puncak gunung yang jadi saksi kisah indah.